bintang nun jauh di sana. Sayuku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh halus melati semerdu kopi dangdut, api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Ikut irama karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Jantungku seakan ikut irama karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Bunyi darahku dan tiktuk tetap jantungku, sen-sen-sen bunyi darahku. Nah, nah, nah, mengapa kamu datang lagi menggodaku? Dulu hatiku membeku bagaikan segumpal salju. Ku tak mau peduli, biar hitam, biar putih, hati-hati, asal jangan nyebur ke kali. Asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Tak jantungku seakan ikut irama karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Kala ku pandang kerlip bintang nun jauh di sana, sayuku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut, api asmara yang dahulu pernah membara semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona